abun akhun hamun kadaka wahan wa naqsu fi hadzal akhir ahsanu wa fi abin wa tadiyahi yanduru wa qasruha min naqsihina asharu wa shatru dzal i'rabi an yudafna la lil yakja akhu akhi la ta'tila bil alif irfa'il musanna wa qila idzan bi mudmarin mudafan musila kilta kada kasnani wastatani wa ibnaini wa ibnataini yajriyani wa takhlufu al ya fi jami'i al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajrun sibi saliman jami'a amirin wa mudnibi wa shibi dhaini wa bihi 20 wa buhu al hiqa wal ahluna قولوا أعلمون عليون وأراضون وأراضون شد السنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتاء وألف قد جمع ب يكسر في الجر وفي النصب ما كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضاف أو يقو بعد الردف واجعل للنحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لترومي مدلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه أظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثه أن تقضي حكما لازما النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بضمير وذو اتصال منه ما لم يبتدا وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليه إما ملك وكل مدمر له البناء يجب واللفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع ونسب وجرنا صلح كعارف بنا فإننا نلنا المنح نعم Nah, kita sampai kemarin tentang domair, tentang walismu minhu mu'rabun wa mabni disyabain minal hurufi mutni. Ini yang lihat bait yang 15 halaman 76. Ini tentang bait 57 wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib. Setiap domir yang dia itu lahul bina, setiap domir kata ganti lagi enggak anu mas suatu. Alhamdulillah ala kuliah. Nah, wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Setiap kata ganti baginya itu bina, mabni. Bina maksudnya di sini mabni artinya tidak berubah-ubah. Yajib, hukumnya wajib. Lafdu majurro ka lafdi manusib. Lafad yang dijarkan itu sebagaimana lafad yang dinasobkan. Makanya di sini hada syatru ata bihi muallif auti'atan lima ba'dahu li'anna hukmahu ma'rufun minal babi alladhi sabaqa fi qawlihi. Ini bait yang baris yang pertama di sini adalah bertepatan dengan apa yang hukum yang sudah diketahui dari bab yang sebelumnya sudah berlalu, yaitu tentang bait yang nomor 15 halaman 76. Walismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu ada yang dinamis, mabni itu yang tetap, tidak berubah, statis. Fixed. Lisyabahi minal hurufi mudni. Karena ada penjerumpamaan dengan huruf-huruf yang ada dekat. Kasyabil wad'i fismai jiktana. Seperti penjerumpamaan tentang peletakan dalam fismai, tentang isim, ya, dua isim, jiktana. Nah, ada di sini domir nahnu ya nahnu, ana ya ana, enggak ada yang berubah jadi ani anu, nahnu juga tidak ada nahna kecuali orang Mesir. Nahnu itu menjadi nahna, ahlan wa sahlan. Tuh kan? Allahumma barik. Nah, ahlan ahlan. Nah, kumta atau mbak kumti? Mbak kumta atau mbak kumti? Nah, ini tentang domir. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Munfasil itu adalah fasl yang terpisah, muttasil yang diemut itu nyambung, mas. Ya, diemut itu yang lengket. Nah, di munfasil itu dimuntahkan kemudian lepas dia. Nah, ini tentang domir. Ini kemarin sudah pelajari. Nah, sekarang kita maksud. Idan, al-qa'idatu huna, ya. Nah. Jadi, idan, lalu, al-qa'idatu huna tankharimu liwujudil kasrati. Liwujudil kasrati qablaha. Falqa'idatul lati dhaqaraha Ibn Malikin rahimahullah yustasna minha ma yujibu al-mukhalafata. Fa'in wujida ma yujibu al-mukhalafata fa'innahu yadba'u maqtadahu sababuhu. Walidhalika naqra'u mathalan qawlahu ta'ala wa'idh ibtala Ibrahima rabbuh bidhammil ha' fi rabbuhu bidhammil ha' fi rabbuhu wa naqra'u qawlahu fahuwa ala nurim min rabbih, ini rabbih, bikasril ha' rabbih, wa ala dhalika qawlu ibn malikin lafdhu ma jurra kalafdhin manusib hadha laysa ala itlaqihi. Ini menarik di sini. Nah. Jazakallahu barik. Nah, ini kaitannya dengan apa, mas? Kaitannya dengan kontekstual dhamir. Ya. Idzan al-qa'idatu huna, kaidah di sini. Kaidah yang mana ini, mas? Tentang dhamir. Dhamir itu mabni. Dhamir itu apa, mas? Mabni. Ya. Mabni itu tetap. Tankharimu liwujudil kasrati qablaha. Ya. Tankharimu maksudnya di sini ketika ada apa? Misalnya bocoran, mas. Harusnya mabni, mabni itu sudah tetap, mas. Tapi ada di situ bocornya. Ada yang tidak berlaku 100%. Kenapa seperti itu? Liwujudil kasrati qabla, karena ada adanya kasroh sebelumnya. Nah, nanti akan sebutkan. Fal qaidatul lati dzakaraha Ibnu Malik. Kaidah yang telah disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah, yustasna minha ma yujibul mukhalafata. Dikecualikan darinya, dari kaidah tadi, apa yang mengharuskan perselisihan. Artinya mukhalafata artinya menyelisih dari kaidah yang seharusnya tadi, mabni. Kalau yang enggak mabni gimana? Fa in wujida ma yujibul mukhalafata fa innahu yatba'u maqtadahu sababuhu. Kalau di situ memang ada yang mengharuskan ada penyimpangan tidak sesuai kaidah, fa innahu yatba'u maqtadahu sababuhu, maka dia mengikuti apa yang menjadi konsekuensi dari sebabnya. Nah, contohnya ini. Kata-kata kalau sudah mengatakan lidzalika naqra'u, maka kita baca contohnya firman Allah taala, wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Ketika Rabbnya Nabi Ibrahim memberikan ibtala, memberikan ujian. Ini Rabbuhu di sini. Paham saudara? Ya. Dan Rabbuhu di sini, ya, makanya dalam disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafidzahullah, ya, bin Abdul Muhsin Hafidzahullah, beliau mengatakan dalam i'rabnya lafzul jalalah fi istisna la yuqal bi mujarad i'rab, i'rab lughul arabiyyah al-'adiyah, lazim fi ta'dim, ta'dim al-ism al-jalalah, asma Allah. Kayak misalnya wallahu ya'lamu. Di sini kaitannya dengan Allahu ya'lamu kulla syai'in misalnya. Allahu ya'lamu kulla syai'in. Jangan sampai dikatakan bahwasanya Allah itu mubtada. Allah bukan mubtada di situ. Lafdul jalalah fi mahali mubtada, harusnya seperti itu, Mas. Paham enggak sih? Ini kontekstual bagaimana cara jadikan ada ta'zim di asma'illah dalam hal tentang i'rab. Tidak bisa dikatakan apa? Allah mubtada. Atau misalnya kataballahu kulla syai'in, ya, kulla syai'in, Allah azza wajalla itu telah mentakdirkan segala sesuatu biqadarihi, dengan takdirnya. Kalau misalnya mengatakan Allah di sini fa'il, salah. Di situ sudah ada ihtiramnya. Ini kita menyebutkan lafdul jalalah fi mahalil fa'il. Fi mahalil fa'il. Paham sampai sini? Ini juga harus dipahami oleh kita ketika mempelajari bahasa Arab, tidak kemudian langsung sonong boy. Sonong boy itu ini kaidahnya gini, oh berarti seperti ini. Langsung ditelan mentah-mentah. Enggak seperti itu, Mas. Maka disebutkan di sini rabbuhu bidhammil ha, dengan dhammahnya ha. Dalam rabbuhu di sini. Antum lihat rabbuhu itu dengan dhamm bidhammil ha. Di dhammil ha itu maksudnya apa? Bunyi itu, Mas. Rabbuhu. Ya, dhammil ha. Kemudian wa naqra'u qawlahu, dan kita membaca firman Allah azza wajalla bahwa ala nurim mir rabbih, dia berada pada nur cahaya mir rabbih, karena ada minnya huruf jar, ya, maka ha di sini hinya ini kan pada rabbih, di ini bikasril ha dengan kasroh, haknya itu kasroh. Enggak ada mirrabbihu, enggak ada. Enggak ada mirrabbihu. Mirrabbihi. Ya. Wa ala dzalika qala Ibnu Malik, oleh karena itu yang demikian perkataan Ibnu Malik apa? Lafdu ma jurra kalafdi manusib. Lafat yang dijarkan itu sama dengan lafat yang dinasobkan. Maksudnya apa? Lafat yang bisa dijarkan berlaku juga ketika lafad itu bisa dinasobkan. Hada laisa ala itlaqihi, ini tidak berlaku mutlak. Kenapa tidak mutlak, Mas? Ini, Mas. Ini bocornya ini. Liwujudil kasrati qoblaha. Kan adanya apa? Hu, kan? Hu. Hu itu kan sebenarnya dhamir. Dan hukum dari dhamir mabni. Tapi kalau sebelumnya kasrah, mirrabbihi, gak mungkin menjadi mirrabbihu. Paham sampai sini? Nah, ini makanya sebutannya apa? Al-qaidatu huna tankharimu. Di situ ada bocornya. Paham sini? Nah. Kayak kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Malik betul, tapi di situ tidak berlaku mutlak jurokal lafzi manusib. Ya. Karena apa? Mir rabbihi ya. Rabbuhu. Rabbuhu itu harusnya apa? Di situ dhammah. Tapi kalau karena ada minnya maka hi di sini menjadi kasrah. Padahal hu itu di sini dhamir mabni, Mas. Ya. Hanya kalau orang sufi apa hu hu hu hu hu. Ya. La ilaha illa hu hu hu. Ya. Apa ya? Nah. Sekarang masuk kepada paragraf wa qauluhu wal lafdhu majrur ka lafdhi manusib. Lafaz yang dijarkan sebagaimana lafaz yang dinasabkan. Dar itu kasrah, nasab itu fathah. Ingat-ingat tuh, Mas. Ini sebagai takributihin. Fi hadil ibarati ya. Tasamuhun min Ibnu Malikin. Ini adalah kelonggaran dari Ibnu Malik. Kelonggaran dari Ibnu Malik. Kenapa? Li'anna dhamaira la tujarru. Karena dhamir kata ganti ini tidak bisa dijarkan, Mas. Tidak bisa dikasrohkan. Tidak bisa menerima harokat jar. Walatun sobu. Dan tidak bisa dinasobkan. Karena hukum awalnya dhamir itu apa? Mabni. Kenapa? Karena ketika dijarkan dan dinasobkan, maka dia menjadi apa, Mas? Murob. Hukum asal dari dhamir mabni, Mas. Apa maksudnya sih? Nah. Walakinnaha takunu fi mahalli jarrin. Nah, ini loh, Mas. Antum kotakin di sini, Mas. Fi mahalli. Kedudukannya itu jar. Walaupun di situ dinaskopkan, dijarkan. Ya, makanya kalau misalnya seorang murid yang ngantuan kemudian dijarkan, ya, berarti dia akan ngantuk terus, enggak ngerti-ngerti terus. Maka tidak boleh dijarkan, Mas. Ya. Paham, toh? Iya. Ya kalau kajian kita di sini enggak boleh ada yang ngantuk. Takke, Mas. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, bahkan Pak Hadi meninggalkan cucunya, Allah mabarik. Ya, Pak Hadi ya, meninggalkan cucunya, Pak. Kayak serius, Pak Hadi. Allah mabarik. Ya, Allah mabarik. Jangan sampai yang seperti itu jadi mesake. Nah, butuhnya wis nunggoni mbae, mbae malah sinau. Sama seperti itu, Mas. Nah, itu dua anak itu nunggu dengan sabar loh, Allah Maha Barik gitu. Ya, ya tak. Anak-anak nunggu dengan sabar, Allah Maha Barik. Nah, iya. Berharap kalau abiknya itu bisa dapat pemahaman hari ini, malam ini. Ayo. Ini sesuatu. Sesuatu. Apalagi Adnan ini juga sama, wis. Aku tak urune ra apa-apa, sing penting abiku sing pinter. Allahumma. Nah. Maka disebutkan di sini ya, fi mahalli jar. Jadi tidak bisa dijarkan, tidak bisa dinasabkan, tapi di sini fi mahalli jar. Au fi mahalli nasab. Ya, dalam kedudukan jar, dalam kedudukan nasab. Ya, jadi kita bisa nah, di sini adalah dhamir ya. Dhamir tidak bisa dinasabkan dan tidak bisa dijarkan. Karena hukum asalnya adalah mabni. Namun Dia bisa dikatakan fi mahalli, yaitu dalam kedudukan. Ya, nasab atau dalam kedudukan jar. Paham ya? Ini kontekstualnya pembahasan tentang fi mahalli. Tidak yang sesungguhnya, tapi di situ ya, posisinya seperti itu. Ini bagian dari kelonggaran, Mas. Hatta dalam bahasa Arab pun ada kelonggaran. Kenapa kita dalam watak kita, dalam sifat kita ada sesuatu yang saklek? Gak boleh, Mas. Jadi orang saklek-saklek itu gak boleh, Mas. Karena kalau saklek, selek, Mas. Ngeri, Mas. Soalnya itu. Lek. Itu gak bisa ditelan. Bisa lagi muntah dia. Atau perutnya kasihan. Saklek. Nah, ini contoh saja, Mas. Maka dalam bahasa Arab pun ini ada kelonggaran. Ada fleksibilitas. Tidak saklek. Nah, itu kalau misalnya, taruhlah Mas Adi bawa satu kotak itu saklek. Ya, saklek. Ya kan sesuatu, Mas. Ya. Saklek. Saklekan. Makanya wa hadza iskalul ladzi yuradu ala Ibn Malikin yandafi'u biqoulihi wa kullu mutmarin lahul bina' yajib. Nah, tapi setelah di situ ini adalah iskal, ya. Iskal itu sesuatu yang sulit. Sulit yang di situ didapatkan pada Ibnu Malik, tapi di sini yandafi'u biqoulihi. Namun ini dibela dengan perkataannya apa? Wa kullu mutmarin lahul bina yajib. Setiap domir baginya itu ada mabni yang hukumnya wajib. Paham sampai sini, Mas? Nah. Jadi seolah-olah kontradiksi. Awalnya mengatakan mabni, kemudian habis itu ada ya. Jurrobi ka apa? Walafdhu majurra kalafdhi man nusib. Nah. Tapi di sini lafadz majurro, karena ma di sini bukan berarti langsung otomatis dijarkan atau manusib langsung otomatis dinasobkan, tapi di sini fi mahalli. Nah. Kemudian kita masuk pada bait yang selanjutnya 58. Lirrafi wa nasbi wa jarri na salah. Ka'rif ya, ka'rif ya. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Ya, ini bahrnya saja sudah sesuatu. Salah, minah, ha, gitu. Serba, ha. Nah. Makanya lirraf'i wa nasbi. Bagi rafa' dan nasab, wa jarrin dan jar, untuk na. Nah, ini untuk nahnu salah. Ya. Salah. Artinya sesuai di situ. Seperti apa? Ka'rif bina fa innana nilnal minah. I'rif bina, seperti i'rif bina. Ketahuilah bagi kita, fa innana sesungguhnya kita itu nilnal minah. Kita akan mendapatkan minah. Ya. Kontekstualnya di sini, ini untuk mencocokkan bahrnya. Nilnal minah. Ya. Nah. Ini kalau disebutkan Ya. Lirraf'i wa nasbi wa jar. Ya. Na salah. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Itu seperti domirna dalam keadaan apapun, baik keadaan rofa, nasob, dan jer, tetap na, maksudnya seperti itu mas. Na. Itu enggak bisa na-nya itu menjadi ni, nu. Na, itu enggak bisa. Yusnana. Ya. Maupun jer, tetap na. Maksudnya apa? Ini juga kayak misalnya kita bawa pada kehidupan kita, mas. Ya. Itu kita harus fleksibel, mas. Dalam dakwah. Kita harus fleksibel. Tanpa harus mengurangi, apa, mas? Asasnya. Seperti, kalau misalnya sekarang, orang awam menganggap dakwah tauhid, dakwah yang tidak menyenangkan. Maka ya, orang yang fleksibel tidak akan memaksakan untuk memakai tema-tema seperti itu, mas. Misalnya apa temanya? Membangun Indonesia bertauhid. Kira-kira wis piye, mas? Kira-kira. Enggak mau. Nah, yang fleksibelnya bagaimana? Ya. Menjadikan orang Indonesia cinta Al-Quran misalnya. Ya, membumikan Al-Quran di bumi Indonesia. Misalnya. Tapi di dalamnya masalah tauhid, masalah ini. Ini modelnya harusnya seperti itu, mas. Fleksibel ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak senang, tapi tidak mengurangi esensialnya. Kayak misalnya, judulnya adalah jadikan ayah ibumu pintu surgamu. Tapi di dalamnya berbakti kepada orang tua, harus tauhid, ya, harus menjadikan orang tua itu mendapatkan apa? Husnul khotimah dengan mendekatkan mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, mentauhidkan, jangan sampai menjadi syirik dan yang lainnya. Itu hal-hal yang di situ kaitannya temanya umum tapi kita arahkan ke sana. Nah, inilah kalau misalnya katakan ada kecocokan dari apa? Lirraf'i wa nasfi ya. Wajarrina shalah. Wajarrina shalah. Ya, rif bina fa innana nilna minah. Antum besok skripsinya ini aja, mas. Ya, alfiyah kaitannya dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Wah, apik itu, mas. Kayaknya belum ada itu. Saya. Ya, kaidah-kaidah dari diambil dari alfiyah yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini, mas. Ternyata apa yang ada di dalam kaidah-kaidah nahwu itu juga bisa dipraktikkan dalam kaidah-kaidah sehari-hari. Nah, ini tentang ada rofa, ada nasob, ada jer. Padahal na-nya itu harus tetap kekeh, mas. Nah, gak bisa diganti-ganti, mas. Ya. Tapi ternyata di sini harus fleksibel. Harus fleksibel. Maka terkadang kita bisa style kenceng, tengah-tengah, kendu. Tapi tidak mengurangi esensialnya. Nah ya tetap nah. Seperti itu, mas. Ya. Ini contoh. Ya. Ini nanti bisa kita ambil faedah ini. Insyaallah. Bagus masuk kepada ngaji tanpa baper. Kenapa, mas? Antum mau dapat ustadz yang galak, yang bikin ngantuk dibiarkan, atau yang mudah meliburkan diri, atau yang lainnya aja. Tetap saja itu ustadz kita. Kalau ada ketergelinciran dan seterusnya, itu tetap saja, mas. Kita fleksibel jadi murid itu harus tetap mendoakan kebaikan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Mereka melakukan seperti itu tidak lain karena ada sesuatu yang mungkin kita enggak tahu, Mas, kita enggak paham. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ya, maka kita bantu mereka dengan doa-doa kebaikan. Jangan biarkan kemudian akhirnya apa? Kita berpersepsi buruk. Mereka terkadang duduk menahan rasa capek. Tapi kita enggak paham apa yang mereka lakukan setiap harinya. Ya. Ada yang beberapa jam mereka duduk dan tidak pernah sama sekali sambat, Mas. Mengeluh pada muridnya, aku pegel-pegel encokan ini minggu jenengan sedanten. Kan nggak ada seperti itu, Mas. Saya kena buyutan, ya. Buyutan tahu nggak, Mas? Ya, boyok. Ya, pinggangnya boyok itu hanya untuk agar bisa ngajar antum. Nah, ini juga salah, tapi ada benarnya juga. Tapi enggak perlu cerita, Mas. Ya. Karena di situ adalah apa yang seharusnya kalau dia mempunyai ilmu, enggak perlu ceritakannya seperti itu. Karena sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu, kita mengikuti Nabi Ya'qub, innama askubasti wa husni ilallah. Ngeluhnya itu kepada Allah azza wajalla. Jangan ngeluh kepada manusia. Ya. Jadi ini adalah tentang apa, Mas? Sikap fleksibel. Fleksibel dalam dakwah sama dengan Alfiyah, syair yang ke 50. 50 berapa, Mas? 8. Nah. Nah, ini kita tulis seperti itu, Mas. Jadi di sini kita tulis faedahnya. Nah. Karena apa? Karena ini, Mas. Rahasianya di sini. Nah. Mau dirofakkan, mau dinasobkan, mau dijarkan, nah itu tetap nah. Iya. Ka i'rif bina fa innana nilnal minah. Antum lihat di sini nanya ada berapa? 1, 2, 3, Mas. 3 nana di situ, Mas. Na. Ya. Paham di sini, Mas? Nah, di situ i'rif bina fa innana nilnal minah. Paham enggak di sini? Nah. Ini tentang domirna, ya, tetap domirna, ya. Tapi jangan pakai apa, Mas? Filosof. Karena enggak senang itu. Kalau misalnya makna filosofi dari bait syair, ah ini. Mbok ganti yang lain. Ya. Bahwa makna ini bisa dibawa kepada fleksibilitas. Ya, lebih enak. Tanpa harus menjadikan itu filosof. Filosof itu dari sana, Mas, bukan dari Islam. Kita ambil itu sebagai apa? Bagian dari tadabur kita, ya, mengejawantahkan antara kaidah nahwu dengan apa yang kita alami sehari-hari. Itu ternyata bisa. Bahkan ada bait-bait kaidah nahwu yang diaplikasikan dalam percintaan, bait-bait syair percintaan. Ada yang seperti itu. Ana lupa kitabnya, tapi ada yang menulisnya. Pernah waktu itu saya menjelaskan tapi Anda lupa. Nah, kalau enggak ada kita buat sendiri, insya Allah. Nah. Qoluhu na di sini minad dhamair muttasilah. Nah, di sini adalah dhamir muttasilah. Dhamir muttasilah apa, Mas? Diimut lengket. Ya, muttasilah diimut lengket. Itu yang nyambung, Mas. Naam. Wal muallif yaqul, muallif di sini penulisnya mengatakan yasluhu lirafi wan nasbi wal jarri bil lafdin wahidin la yataghayyar. Nah, ini seolah-olah penulis ini mengatakan ini berlaku, yasluhu berlaku untuk rofa, untuk nasab, dan untuk jar. Dengan lafad yang satu saja, la yataghayyar, tidak berubah-ubah, na ya tetap na, mau dia rofa, mau dia nasab, mau dia jar, tetap seperti itu saja, Mas. Ya. Wa hadha huwa ad-dhamir alladhi yasluhu li jami' anwa'il i'rab. Ini adalah dhamir yang cocok berlaku untuk semua macam dari i'rab. Macam dari i'rab tadi, Mas. Untuk rafa, untuk nasab, untuk jar. Lirrafi wa nasbi wal jar. Naam. Sekarang. Nah, ini tinggal sedikit lagi, Mas. Tenang aja. Nanti paling jam 9. Sik-sik nanti. Tadi anu udah janji. Qulhuka i'rif bina fa innana nilnal minah. Wal jurra fi qali bina. Bina maksudnya yang mana nih? Ya, yang ini. Bina. Kemudian wan nasfu fi qalina fa innana. Nah, ini ganti merah, Mas. Ben rotok warna-warna. Ya. Ini nasab. Ya, fa innana. Kemudian warraf fi qalihi nilna. Ya, nilna. Ini biasanya yang ni itu sama dengan nu, maka ijo, Mas. Nilna. Nah. Ya. Nah. Nilna itu waqaluhu al-minah. Ya, minah hada tamamul bait. Ini adalah kelengkapan bait. Nah, ana ulangi. Dalam bina, i'rif bina, ya, i'rif bina, ya, ini tentang i'rif bina. Binanya ada bina, maka na di sini apa? Jar. Kemudian fa'innana, maka di sini nasob. Kemudian rofaknya di sini nilna. Ya. Sedangkan qoluhu, perkataannya minah, di sini ada hada tamamul bait. Kemarin kita mempelajari tentang bedanya apa? Kamil wa tamam. Masih ingat enggak, Mas? Kamil apa, Mas? Abu Faris. Nanti nek Raison jawab tak ganti ya. Mas Abu Kamil. Ben ono meneh maksudnya. Ngomong kuwi. Kesempurnaan yang ayo. Oh, Mas. Meh bener tapi rodok jelimet. Tidak butuh faktor eksternal lagi. Jadi kalau makanya kenapa al-yauma akmaltu, Mas. Ingat-ingatnya itu aja, Mas. Amamnya enggak usah diingat. Antum mengingatnya ayat itu, al-yauma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan. Ini sudah ada proses dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, Mas. Sehingga kesempurnaan itu adalah dari proses awal ini sudah sesuai dengan paling paripurna. Itu namanya kamil. Sempurna, Mas. Dan tidak ada kesempurnaan setelah itu. Tidak ada kesempurnaan setelah itu. Sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan akhirnya yaitu. Nah, sedangkan tamam. Ya, tamam. Ini adalah dia sudah mencapai pada batas puncaknya, enggak butuh faktor eksternal lagi. Ini sudah sempurna. Seperti apa, Mas? Air nih, Mas, diisi mencep. Ini sudah batas sempurna. Kalau antum butuh lagi sudah enggak sempurna itu. Paham? Nah, seperti itu. Cara menghafalkannya seperti itu, Mas. Dengan di sini ada takribudihan. Mana yang paling mudah untuk antum hafalkan? Jadi definisi-definisi itu. Nah. Lama biarik. Maka disebutkan tamamul bait, bukan kamilul bait. Kenapa disebut tamam? Karena sudah akhir, Mas. Sudah akhir dan enggak butuh pensempurnaan yang lain. Nah. Faktor eksternalnya enggak butuh lagi. Wis selesai. Nah. Wa mithlu aidan law qulta kumna. Ad-dhamiru fi mahalli raf'in. Dhamir mana, Mas? Nah, di sini loh, Mas. Kumna. Kami berdiri. Kumna. Dhamirnya dalam kondisi apa? Rafa'. Wa taqulu akramana fi mahalli nasab. Karena nasabnya akramana, dia telah memuliakan kami. Kami di sini apa? Nah, di sini maf'ul. Maka dia nasab. Wa taqulu marrabina. Dia melewati kami. Fi mahali jar. Dalam posisi apa? Jar. Ya, jar. Dikasrahkan karena ada bi. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, ini adalah firman Allah Ta'ala, "Rabbana innana sami'na munadiya yunadina." Di surat Al-Imran, Rabbana, Rabb kami, innana sesungguhnya kami, sami'na, kami mendengar, munadiyan, penyeru, yunadi, yang menyeru. Nah, fal awwalu fi mahalli jar, yang pertama dalam kondisi jar, yang mana, Mas? Rabbana, innana sami'na munadiya yunadi. Ini loh, nah. Wa huwa fi qalihi rabbana, yaitu dalam rabbana. Ya. Kemudian wasani fi mahli nasab. Yang kedua dalam kondisi nasab innana. Wa huwa fi qalihi innana, wasalis fi mahli rafa. Dalam kondisi rafa, yaitu sami'na, kami mendengar. Paham sampai sini, Mas? Rabbana innana sami'na na. Itu. Ini juga kejelian kita ketika memahami seperti itu menjadi lebih kuat hafalannya, Mas, dengan adanya nahwu. Idzan, lalu, nah di sini dhamirun muttasilun salihun lirafi wan nasbi wal jarri. Nah, di sini adalah dhamir kata ganti yang muttasilun, yang bersambung. Di mut lengket. Sambung. Salihun berlaku, bisa berlaku lirafi, untuk rafa, untuk nasab dan untuk jar. Maksudnya apa? Kedudukannya, Mas. Ya, bukannya bisa di jarkan, bisa dinasabkan, bisa jar, tapi kedudukannya bisa menjadi kedudukan rafa, nasab dan jar. Nah, 59 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.